kau sesali apa yang terjadi. Hidup tak selalu indah. Berjalan ke depan, tatap dan rasakan hidup baru menanti. Dan coba lihatlah aku, karena ku ada untukmu. Jangan kau tangisi semua yang terjadi. Luka berlalu sudah, perlahan kau tahu.